kan pergilah lama kembali. Ya kenapa? Ku harapkan agar engkau sepermenang. Yang satu berkumis, yang satu berjenggot ya. Kita akan berjumpa di sana.